Gimana puasanya bro? Aman? Daripada penat di jalan, mending mampir istirahat di SPBU Shell biar nyaman. Duduk di Shell Select sambil tenangin pikiran, buka puasa pakai menu tempura andalan yang terbuat dari bahan berkualitas pilihan. Dipaduin es teh jenny yang menyegarkan. Jangan lupa belanja merchandise eksklusif dan cemilan. Oh iya, sebelum mudik ke bengkel SPBU Shell juga ya, buat beli oli dan servis kendaraan. Ada promo diskon sampai 15% yang bisa kamu gunakan. Plus cashback 5% pakai OVO, biar makin cuan. Temukan lebih banyak kebaikan di satu tujuan. Yuk ke SPBU Shell sekarang.